semilit mengena ombak kecil. Jalur ufuk pula mengemas terang kapal dan layar terkapar. Mengapa nantikan senja baru kan terdetik pulang ke pangkalan. Gusan malam menghampiri ku tewas di lautan. Tuhan, layarkan ku ke arah cintamu. Tuntuniku menggapai redamu. Timbunan kasihmu ku berteduh kepadamu ya Tuhan. Berikan sejebis keinsafan bekalan sepanjang perjalanan mencari ketenangan. Biar kau menjadi saksi tulus tangisku kala dini hari. Kesempatan yang hanya sebentar, moga keikhlasanku terlangkah. Berikanlah ku yang lemah, moga diberkati hidup ini menuju bahagia yang kekal abadi. Padamu Tuhan, ku serahkan cinta kepadamu. Keinsafan bekalan sepanjang berjalan.